اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وتعلنا فقه العارفين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين kata musannif rahimahullah ta'ala duduk lu pikak dah tinggal tak dulu padahal ulama juga mendatangkan misal wajib pada akal itu dengan mengambil lapang dan bertepat bagi jirim. Wah dulu lah itu tak ning betul tak reh. Tak reh apa nama benda wajib tu. Buku dalam kitab orang ngaji. Jadi ada dobek masalah baca tu. Kita pergi baca, kita sawat tu kena dah satu. Lepas tu hok ya tasawat pun tak lupa nak nyata nak royak. Lidah kata baca rokok kata apa itu mala apa nama mala yutasawwaru tu adalah bil bina'i lil maf'ul bi makna yusaddaqu wal bina'i lil fa'il bi makna yumkinu afala syaikhuna. Maksudnya dia kata boleh baca dua. Kalau baca yutasawwaru boleh. Hak tu bina maf'ul atau bina majhul. Tapi kalau kita baca yutasawwaru dengan makna yusaddaqu lah. Dengan makna yusaddaqu. Tapi kalau baca yatasawwaru pun boleh. Dengan makna yumkinu. Dengan makna yumkinu. Kedua-dua tu sah kedua-dua. Walau lagu mana pun adamuhu baca rofok situ. Tapi bila kita baca yutasawwar adamuhu jadi naik fa'in. Kalau kita baca yatasawwar adamuhu jadi fa'in. Kerana tasawwara ni ia muta'ati ikut satu ketika ia muta'ati pun boleh. Dan dia jadi lazim boleh. Ha, kalau lazim tu baca yatasawwaru bina atas ia fa'in lazim. Maka baca rofok adamuhu. Tapi kalau kita baca yutasawwar berkapan nama bina atas jadi fa'il muta'addi maka adamu tu jadi naib fa'il. Ha, naib fa'il yutasawwar. Dah, enak dia. Boleh lah. Boleh juga. Ha, tu dah. Bakal baca yutasawwar yusaddaq dengan makna yusaddaqu. Apa makna? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Barang yang tidak dibenarkan. Hati mana dibenar tu baca bina majhul. Barang yang tidak dibenarkan pada akal tak doknyo tiadonyo. Ha nampak dah. Ha tu. Kalau kita kata baca ya tasawwat supaya sekoh bawi tasawwat itimat boleh imno ya kata yang itu boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Kalau baca ya tasawwat dengan mana barang yang tidak mungkin, tidak boleh pada akal, tak mungkin oleh tak ada nyo. Bila eh kau itu tak ada, tak ada lupa benda sikit-sikit tu. Benda sikit-sikit tu juga ada kan. Tu. Mana dulu? Baca hak umi dulu sikit. Dia kata, ulama berkata, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Maka wajib itu ialah barang yang tidak dibenarkan pada pikiran akal, tak dibenar kata tiada nyo, tiada barang. Akal tak terima kata tak ada. Maka zahir ibarat ni nampaknya lagu mana? Bila kita pita maksud, kita kata wajib bagai yang tak dibenar pada akal kata tak ada. Pita maksudnya bagai yang tentu ada. Ya muka, tak nampak kata tak ada. Tak terima kata tak ada. Bertinya, tentu mesti kena ada. Itu pita maksud. Sebab apa? Kerana apabila tidak diterima, tiada. Bila akal tak terima kata tak ada, tentulah ada. Tak ada dia tak terima. Tak ada tu tak nampak kata tak ada. Berartinya mesti ada. Maka tentulah, mestilah wajiblah ada. Tentulah mesti ada. Faham tu dah? Berarti di situ. Tak apa lagi. Padahal ulama Usuluddin tu juga, ulama Usuluddin jugalah mendatangkan dalam kitab-kitab mereka tu, mendatangkan misal wajib, mendatangkan contoh perkara yang wajib, misal perkara yang wajib, wajib pada akal itu. Dalam kitab ulama kita tengoklah, kita nak tahu, kita baca saat ni kita Syarqawi Al-Hudhudi pun lagu tu, Syarqawi Al-Hudhudi pun yang misal apa dia yang misal dalam kita tu seperti mengambil tempat bagi jirim. Tu bagi tempat jirim nak kata kan tak ni, lepas tu kaharakatin wasukun dia ada tu misal ni. Jadilah misal kebiasaan kita ulama yang misalkan wajib pada akal tu mendatangkan misal dengan dalilnya. Ulama juga mendatangkan misal perkara yang wajib pada akal tu mendatangkan misal dengan kata mengambil lapang dan bertempat bagi jirim. Dan bertempat tu atau pada mengambil tu atau tafsir dia tu sama ya. Dengan mengambil lapang bagi jirim atau dengan bertempat bagi jirim. Ya, tidak. Apa makna situ? Tulis itu betul mengambil lapang apa? Yakni ulama juga berkata bahawa bertempat bagi jirim itu masuk dalam misal perkara yang wajib. Itu maknanya gitu. Yakni ulama juga berkata bahawa bertempat bagi jirim itu masuk dalam misal perkara yang wajib. Tu. Kita susun kali lagi. Ulama kata benda wajib ialah perkara yang mesti ada. Dah, kita tahu tu. Tentu ada. Lepas tu ulama juga datang misal kata setengah daripada misal perkara yang wajib ambil tempat oleh jirim. Jirim bertempat. Apa? Lagu mana bertempat tu? Pergi lagi. Lepas tu nak tanya, bertempat tu benda ada ke? Benda tak ada? Benda sungguh? Bertempat tu? Bertempat tu ada tak? Bertempat? Bukan tempat. Tempat tu adalah bertempat tu. Ada tak? Tak ada. je nampak barang reti tepat-tepat. Tu. Tu pakut mana tak berlawan ke? Wajib benda tentu ada. Benda tentu ada, mesti ada. Adapun bertepat, mesti sungguh. Bukan mesti ada, sebab dia bukan benda ada. Girim ni mesti kena bertepat. Yakni sungguh dia bertepat. Kerana bertepat sendiri tu bukan benda ada. Nampak tak dah? Rasa-rasa nampak, rasa-rasa tak. Rasa-rasa, hanya macam cuang. Dekat lah tu, dekat lah. Dia. Selama orang panggil semakin semakin gelap, itu tanda kata semakin hampir cerah. Kau gelap, kau gelap, kau gelap, cerah tu kata dekat tak cerah lah tu. Sedia. Harap tu dah. Eh, mana kau gelap ni? Kudullah, kau gelap. Satu, kau dua. Tak lama tu nak subuh. Nak cerah. Nak cerah. Eh, tu sama. Saya kalau kau gelap tu cerah tak nak cerah lah tu. Benos malai lama ni. Kau tu tengok ke. Okay. Ini malai lama dah si hari ni lah ni. Tak tu lah dah. Tak apa je tiga lah tau. InsyaAllah. Tu. Ada ilmu ya ya ya Allah pala mari ya. Ha. Bobo bagi kita nampak. Patut je rayu lah. Ha, dia cuma itu pasal dia. Dia mari siapa nak dengar, orang boleh tengok star. Tu je lagi. Ha, dah. Ha lagi. Lepas tu, dan bertempat bagi jin. Seperti, yang misal lah. Seperti bertempat stoko batu masalah. Jangan tilik di batu. Jangan tidur di tempat, batu tu duk ada, kita nampak. Tempat tu duk ada, kita tengok. Tapi bertempat tu duk mana? Jangan tengok di air, jangan tengok di gelah. Tengok di bertempat air, dalam gelah dah. Gerti ya kata bertempat. Cuba tunjuk bertempat tu duk mana. Tunjuk kena ke gelah. Tunjuk kena ke air. Tapi gerti kata, duk dalam tu. Tak itu. Nampak tak? Oh, tu bertepak. Bertepak. Di ambil tepak tu. Nampak tak? Kita kata kita peksa. Bagi kita naik kelah. Naik kelah tu dah ada tak? Naik kelah ada. Gerti yo. Bila esok tahun ni. Lepas tu naik tahun tu. Hak ada yang kelah. Hak ada yang kita. Kak Bapak duduk bilik ni dah. Tapi gerti kata. Lakoh. Naik lah. Naik. Okey, lakoh. Naik. Salah. Banyak lagi benda reti je. Benda reti je. Naik tu benda dah nak naik. Naik mutu. Reti. Naik tu ada tak? Ada. Lepas tu, nampak naik tu. Hai nampak bukan nampak naik. Nampak tuan. Nampak mutu di bawah, tuan di atas. Reti kata naik. Tu ya. Hai dah. Kita tunjuk naik bila tengok nak naik. Amik ai. Naik ke mana ha tu. Reti ya reti. Tu amat etibari aja tu benda mesti reti. Tapi sungguh. Sungguh. Naik sungguh. Tapi kena naik ado, naik sungguh. Tu. Oh, gerung balik tu. Balik sungguh. Reti kata, reti kata balik waktu. Hok ada sungguhnya. Mutu tapi duk atas. Tapi tak di tuai atas. Ni mutu duk atas tuai pula. Tak tuai duk bawah. Nampak tuai tapi reti kata. Ha, balik lah. Tu. Reti-reti. Maka ambil tempat tu masuk dalam benda hak reti. Benda hak sungguh bukan benda ada. Tiba-tiba pelagor dengan takdeh. Takdeh kata baru benda wajib. Benda yang tentu ada. Benda tentu ada. Ambil tempat bukan tentu ada. Tentu sungguh. Maka orang tak berlawan kan. Tu. Dia nak buat whisky kita, bagi nak terai lah, nak terai. Nak terai weh. Kalau kita pergi pegang dengan Zohir ibarat tu, dia selerok lah. Haa, lagi, pergi lagi. Seperti bertempat stoko batu masalan. Jangan tengok di batu, batu tu benda wujud. Ya? Lagi pula benda haruh. Benda haruh batu tu. Nampak tak? Ada dia tak ada dia tu haruh lah. Tapi bertempat dia bila selama mana dia ada, bertempat tu wajib. Ya tu dah. Ha gitu. Masalah. Padahalnya sedangkan padahalnya nyo tak rujuk ah. Padahalnya walhalnya walhal. Padahal ha sangat dia orang kita kecek siapa tu padahal. Ha padahal ke Malaysia ni satu istilah lagi sedangkan tu walhal tu. Sedangkan walhal padahal perkara itu perkara tu perkara mana? Yakni apa? Padahalnya perkara itu apa? Bertempat bagi jirim tu. Padahalnya perkara tu jadi bertempat bagi jirim tu, diri bertempat tu sini. Diri bertempat tu bukanlah setengah daripada perkara yang bangsa ada betul-betul. Yang betul-betul. Bukan benda ada betul-betul. Itu ada belok-belok kan? Ada kecek pasal kampung gitu. Ah, bukan ada betul-betul, bukan ada sungguh. Ah, tu. Apa tu dah? Bukan yang masuk ada betul-betul. Apa makna? Tulis sikit betul-betul. Bangsa ada betul-betul tu. Buat gini. Yakni bukan perkara yang bangsa dapat dengan salah sewaktu dari pencenderaan. Kalau kita tadi panggil pencenderaan, istilah kita tua dulu di Malaysia ini, pacendera lah. Yang lima yakni mengambil tempat itu, yakni mengambil tempat itu bukan perkara yang ada, bukan perkara yang ada, hanya dipaham dan direti daripada diri jirim itu juga. Habis. Daripada diri jirim itu juga. Habis lah. Itu dia. Bukan benda pesing boleh dapat. Nak tengok pun tak dapat. Nak dengar pun tak dengar. Nak dapat dengan salah satu dari lima perkara penceriaan tu, tak boleh. Bila tak dapat dengan salah satu dari lima perkara tu, maka hukum kata benda tu benda tak ada. Benda tak ada. Tapi geti. Sungguh, duk tahap sungguh. Bukan ada, sungguh. Bulat-bulat sungguh. Tak ada. Tu. Habis. Nah, itu bukan benda ada tu. Padahal benda tu bukan benda yang masuk ada betul-betul. Bukan ada betul-betul tak. Kalau ada belok-belok tu adalah. Ada dengan cara reti-reti tu. Kecek je panggil ada belok-belok. Tapi ada betul, ada sungguh tu tak. Tapi reti. Kalau tak ada langsung tu tak. Kalau tak ada langsung tu tak. Tapi yang reti. Tak? Nampak tak? Satu, ada tak satu? Satu ada tak? Satu. Ni buat apa? So, satu. Mana satu? Satu duduk mana? Ni bukan satu. Tunjuk budak, wi budak anu bang, wi budak ala. Apa ni? Budak tak akan jawab atau satu? Jawab atau? Alah. Bila kita tanya satu di mana? Pas satu di mana? Reti kata satu. Kalau itu satu tu maksudnya amrul itibari. Sifat wahdaniyat tu amrul itibari. Sifat wahdaniyat tu bukan benda ada. Tuhan satu. Reti je kata tak boleh bilang-bilang. Apa tak? Tu lah kata. Habis. Bukan benda yang maksud ada betul-betul tak. Hanya yang sungguh jua. Hanya merupakan perkara yang sungguh jua. Hanya yang sungguh jua. Jadi, hanya merupakan perkara yang sungguh jua. Orang panggil benda yang sungguh je. Benda yang direnti kata sungguh je. Tu reti kata sungguh. Ambil tepak tu. Bagaimana? Ni kecek jirim lah. Adapun Allah Ta'ala bukan jirim. Dia tak berkait dengan tempat di mula lagi dah. Tanya kata Tuhan bertempat di mana tu salah di mula tanya lagi. Kerana Tuhan tak bukan jirim. Hak pasti tanya tempat ni jirim. Jirim. Berarti dia mahu tahu Tuhan di mana tu. Tanya salah di soalan yang mula-mula tu dah. Tuhan di mana? Ya tu dah. Patut kira mari lah. Hadis-hadis tu macam semula lah. Tu habis itu. Hanya yang sungguh juga. Yang sungguh je. Kalau begitu. Kalau begitu. Apa kalau begitu? Nak kata kalau begitu ni, dia kena ada dulu benda tu. Dah itu. Pun tak sehari lagi kan rumah aku. Kalau begitu tak sehari apa lah. Ya dah kalau begitu tu, dia kena ada dulu benda-benda tu. Ni kan apa kalau begitu dah. Kita kena kira. Apa kalau begitu? Yakni boleh betul kalau begitu. Yakni apabila perkara itu bukan perkara yang ada, kalau begitu, tak pakai gila. Kalau begitu. Yakni kalau apabila perkara tu bukan benda ada. Kita dah kecek dah ni. Bukan benda ada. Bila benda tu bukan benda ada, kalau begitu, tak termasuklah ia ambil tempat jirim tadi tu. Mengambil tempat tu. Tak termasuklah ia mengambil tempat tu. Tak termasuk di dalam jumlah wajib pada akal lah. Kalau begitu. Kalau begitu. Tak termasuklah ia ambil tempat tadi tu. Mengambil tempat tu. Tak termasuk di dalam jumlah. Dalam perhimpunan wajib pada akal. Perhimpunan barang yang wajib pada akal. Kalau gitu tak masuklah muga hak wajib pada akal ulama tak reda kata wajib pada akal barang yang tentu ada. Tak terima tak ada. Tentu ada. Lepas tu ambil tempat ni tentu ada tak? Tak tentu ada yang tentu sungguh. Dia tak tentu ada sebab dia bukan benda ada. Kalau gitu mengambil tempat bagi jiran ni tak masuklah benda wajib akal lah. Pakok mana? Pakok ulama juga misal benda wajib pada akal tu dengan ambil tepat. Lawa yang teruk ni. Dia kena kira lah. Kalau itu tak masuk lah. Tak masuk. Ni kira takde sahaja. Dia berkata terai lagi ni. Tak jenuh hurai. Hamba menerang depan tu. Lama ada pergi lah tu. Ni soalan tu yang takre. Takre huru panggil rupa. Mesti lah kita nampak. Rupa yang kata mesti ni. Tu bahaya dah. Kalau gitu tak termasuk ia dalam jumlah wajib pada akal lah. Nampak tak? Tulis sikit betul wajib pada akal. Sebab apa tak termasuk? Kerana nak lebih pada tak termasuk pun tak apa. Nak lebih pada tak termasuk pun tak apa. Sebab apa tak termasuk? Kerana wajib akal mengikut zahir cakapan ulama. Kerana wajib akal mengikut zahir cakapan ulama ialah perkara yang mesti ada. Ialah perkara yang mesti ada dan tentu ada. Bukan perkara yang tentu sungguh. Habis itu. Kalau itu tak masuk lah sebab mengikut zahir ke, wajib ni benda yang mesti ada. Kena hurai pula. Lepas tu kot mana? Soal lagi. Seperti juga tak termasuk di dalamnya segala sifat salbiyah bagi Tuhan dan sebagainya daripada segala sifat yang bukan bangsa adanya. Dan tak termasuk pula ketiadaan makhluk pada azal. Maka membawa kepada muskil dan rusak. Tu apa ni? So, saat ni tak masuk tak dah? ambil tempat bagi jiran tu tak masuklah benda wajib dah kalau kita pakai betul-betul zahir. Ha, so seperti juga apa seperti juga. Jadi seperti tidak termasuk tulis betul seperti juga. Pinang tulis soalan ni ya. Seperti juga yakni seperti tidak termasuk mengambil tempat bagi jirim, mengambil tempat bagi jirim dalam jumlah perkara wajib. Itu seperti juga. Wakazalik, gitu soalan kata. Seperti juga, yang ni seperti tak termasuk ambil tempat bagi jirim dalam jumlah benda wajib tu juga. Supaya itulah juga tak termasuk di dalamnya dalam uji raka. Kalau kecil boleh tak termasuk ia di dalam jumlah wajib pada akad. Seperti juga tak termasuk di dalamnya dalam jumlah wajib pada akad tu tak termasuk segala sifat sandiyah. Faham tu tak termasuk di dalamnya dalam jumlah wajib pada akad tu juga tak termasuk segala ni kira-kira pakailah tu tak termasuk oleh segala sifat salbiyah. Kalau kira mari betul lagi sifat salbiyah pun tak masuk. Sebab apa sifat salbiyah tak masuk? Sebab apa? Kau dulu sebelum nak kata salbiyah tu, we kenal apa salbiyah. Kau kata tak masuk tak masuk tu, kenal tak je salbiyah. Orang biasa selalu dah, dia lalu dah dah tahu kata salbiyah tu apa. Ni muskilahnya budak baru hok biasa tak tepuh usul apa lagi kalau mari dengan dia ni. Dia kena kena klik kaji sekali lagi. Masalah salbiyah. Apa salbiyah? Rik apa salbiyah ni? Ikat ada dua. Ikat ada dua. Salbiyah tu apa? Tadi sifat yang ternafi. Sifat yang ternafi. Tak tahu. Sifat yang ternafi benar tak layak bagi Allah. Sifat yang ternafi benda yang terlayak. Sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat yang ternafi, sifat yang terlayak bagi tak yang terlayak. Tak layak bagi Allah. Kenapa tak nampak? Tulis dia. Tulis dia. Satu jenis nanti tulis ya. Tujuan hodoh hok laki-laki tu dah. Dia tak sapa aku juga laki dia kata. Tak hanya aku juga pun mesti sipe gale ya. Dia kena wa ya. Apa tulis? Apa salbiah tulis itu? Yakni sifat yang bangsa ternafi barang yang tidak layak dan tidak patut dengan Allah seperti dadah ni barang yang tidak layak dan tidak patut dengan Allah seperti sifat qidam. Artinya sedia. Maka makna sedia itu ialah tak baru dan seperti kekal tak binasa satu tak berbilang-bilang kita ngaji sifat 20 sifat salbiyah ada berapa salbiyah qah lah ada berapa sifat salbiyah ada berapa Lima. Satunya kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bin nafsih wahdaniyat. Lima. Adapun wujud maksudnya kifat nafsiyah. Lima sifat lepas pada tu sifat salbiyah. Kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bin nafsi wahdaniyat. Kudrat iradah ilmu hayat tu ma'ani. Tabaqawnu qulhu tu ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Itu bagi sifat pembagi. Lek bagi tak apa, lek bagi-bagilah sampai ke 10 pun tak apa. Tak salah. Bagi tapi ngaruk tu tak sahih. Ni bagi kepada tiga, tauhid tiga, tauhid tiga, tauhid tiga. Tak apa bagi sampai tauhid 10 pun tak salah. Tapi hurai tu kena. Ni yang di tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-af'al wa sifat, rububiyah. Ha tu masalah. Situ. Bagi tak ada masalah. Tapi wayak tu eh. Koyak. Ni siapa tu gi wayak kata? Ha ulamanya pun kita cubit pada orang. Ha tu. Apalah situ. Dia mau kata umpama duk bagi juga, mu duk kata aku bagi tauhid kepada tiga. Apa mu duk bagi juga tu sifat-sifat pak pak pak pak. Tak ada masalah bagi tu. Kami pun bagi, kamu pun bagi, tapi bagi tu kami hurai lagu ni. Kata dah kita pun bagi. Tengok tu sifat ni. Nabi tak bagi lah. Tapi ulama tu lu bagi winapok. Ha, kena kira situ dulu. Kalau klik rumah tu, dia mau tanya sos, jawab boleh lagi. Dia mau kata, sifat 20 Nabi ngejar. Ha, tu, cok lah. Ha, nak kan. Sifat 20 Nabi tak ngejar ni, sahabat tak mengaji ni. Apa? Ambil mana? Ambil mana sifat 20? Tak apa lagi waktu tu. Kira semula. Kira ni dulu. Lepas tu sifat salbiyah ialah sifat yang maksudkan Nabi. Bila kita kata kidam. Kidam apa arti kidam? Sedia. Sedia tu apa makna sedia? Kita tak akan reti sedia kalau tak reti lawan. Sedia lawannya baru. Allah baru tak? Tak baru. Tak baru pula sedia. Tak nak mula tu sedia. Kekal. Apa kekal? Lawannya binasa. Tak binasa itulah kekal. Maka no geti kekal, geti tak binasa. Geti kata kekal. Maka sifat salbiyah ialah sifat yang ternafi bari yang tak layak. Binasa tu tak layak. Maka ternafi binasa tu. Tak binasa tu. Itu sifat salbiyah. Super yang kita kata. Panye. Apa panye? Panye tu apa? Tak panye. Panye tu apa? Geti. Tak pandok. Geti tak panye. Tak itu. Kenapa tak? Ha, itu ternafikan lah. Panye lawannya pandok. Maka panye tu ternafi pandok. Ha, itulah panye. Tapi kita panye sepuh. Dari sebab salbiah. Nak wayak di mana? Nak wayak kata semua sifat salbiah tu bukan benda ada. Bukan benda ada. Dulu sedia, sedia tu pasal mana? Ada tak benda? Kalau kita kecek sedia bahasa kita pun sedia zaman ni pun tak apalah ha. Sedia zaman ni bukan ada. Eh, ni eh. Kawan ni budak dulu ni. Kawan ni dulu, demo, demo baru. Demo baru lah. Kawan dulu. Dulu tu ada tak? Ha? Dulu tu benda ada tak? Tak ada. Yang ada je demo je. Tapi reti tak dulu. Sebab demo demo mari, belum kawan. Kawan mari selepas pada demo tu, reti kata kawan tu, bang. Baru. Baru tak ada ni. Baru tak ada ni. Kereta baru beli. Kling-kling, sinar-sinar-sinar. Oh, baru. Baru eh. Baru eh, kau salah. Mana baru cuba tunjuk. Baru tu mana? Tu baru. Tu kereta. Tapi reti kata baru sebab beli marah ya. Dia tak buruk. Ha, mana? Baru dia tak buruk. Kereta kawan baru. Reti dia tak buruk. Kita bagau yang pergi pada maksud baru, maksud apa nama sedia Allah Taala tu sedia zat kita lah, sedia zaman ni lah, sedia itulah. Tapi napa kata walaupun sedia bagian apa pun, dia masuk dalam iktibari belaka. Ya, itu dah. Dalam iktibari semua. Hal tu, salbiah. Satu tadi, Tuhan satu. Apa satu? Reti ya satu. So, reti kata tak tak berbila-bila. Tak ada dua, tiga, empat sampai akhir. Tu esok. Haa, leh. Tapi membeli barang tu. Apa? So, jadi. Beli barang satu. Dia beli apa? Dia beli apa? Dia beli so. Dia reti dah kata. Tak boleh lebih pada tu. Tak berbilang-bilang barang yang nak beli ni. Dia reti kata so. Maka semua ni orang panggil sifat salbiah. Sifat salbiah ni benda yang sungguh ya. Bukan benda ada. Kalau gitu, bila tak ada benda wajib, benda yang tentu ada, mesti ada, salbiah tak masuk lah. Bukan salbiah, bukan tentu ada. Tentu sungguh ya dia. Mesti sungguh ya. Ya dah. Tak masuk juga salbiah bagi Tuhan. Salbiah bagi Tuhan lah. Adapun salbiah bagi kita ni, masuk lagi apa? Masuk lagi apa? Salbiah kita masalah apa? Mano. Mano? Apa mano? Ternafi anak. Tak ada anak. Tu mano? Kecil kata. Sebut tu mano. Apa mano? Tak nak anak. Ha tu. Tak ada anak tu kecil ya. Nanti ya. Ha tu kira-kira mari benda haruf. Dalam tu. Ha kira-kira benda haruf. Ni kira sifat Tuhan. Asal dia bagi Tuhan. Tu dah. Ha, so dua dah kau tak masuk. Ini hari kau tak masuk mata. Dan sebagainya. Dan sebagainya atas pada segala sifat tadi itu. Jadi seperti juga tak termasuk dalamnya segala sifat salbiah bagi Tuhan dan tak termasuk dalamnya juga sebagainya. Berarti sebagainya. Sebagai dengannya. Apa sebagai dengannya? Berarti sebagainya. Dan sebagainya sebagai sebagai dengan nyo. Nyo rujuk mana? Sifat salbiah. Sifat salbiah. Sebagainya sebagai dengan sifat salbiah tu. Ada lagi benda apa sih sebagai salbiah? Walaupun bukan salbiah tapi sebagai. Sama-sama benda tak ada. Sama-sama benda sungguh. Ha tu ya benda. Dan sebagainya. Tulis-tulis situ betul sebagainya tak faham lah. Dan sebagainya jadi dan sifat-sifat Allah yang lain. Yang hanya sungguh. Serupa dengan salbiah. Sungguh serupa dengan salbiah. Atau sebagainya. Dan sebagainya. Sifat orang lain-lain lagi. Orang bukan salbiah. Tapi sama semata-mata sungguh yang serupa dengan salbiah. Apa? Nafsiyah. Maknawiyah. Nah, maknawiyah tu kita berlaku atas had punya sungguh ya, tahap sungguh. Kalau berlaku atas ulama kata jadi had maknawiyah pun. Lagi-lagi. Dan sebagainya. Apa sebagainya tu tak reti wey. Nak bayar sikit. Nak nyata sikit sebagainya tu apa. Banyak lagi kan. Ada lagi. Bayar pada sebagainya tu. Daripada segala sifat yang bukan bangsa adanya. Katakanlah. Daripada segala sifat yang sifat Allah Ta'ala. Yang bukan bangsa adanya ada sifat tu. Sifat yang bangsa yang bukan bangsa ada. Tulis betul yang bukan bangsa ada tu. Seperti apa? Seperti sifat maknawiyah. Tulis itu. Sini tak urai dah. Lepas tu klik bahas semula. Tak boleh dipanggil. Seperti sifat maknawiyah dan nafsiyah. Seperti sifat maknawiyah dan nafsiyah. Habis itu. Lalu eh. Lalu. Habis. Pada kita ni nak untuk faham hukum akal. Bagi saya kalau untuk nak hukum akal cukup. Cukup lah. Waktu orang lain tu kita pergi baca kitab Arab tu seolah kata nak peluah dah. Jadi asah kita tu jadi kemah dah. Faham. Ha, tu dah. Tujuh. InsyaAllah kita. Ayah dia ni, tu hewi dia. Dia jaga belakang. Kitab-kitab dia. Makulat yang ngareh. Kitab makulat asal jawi. Makulat asyarah dia buat. Kitab membahas ilmu kalam. Bahakau itu tipak kalam. Ya buat. Tazkirah, ya untuk nak beringat, untuk nak nasihat, ya buat. Taklimu aula, ya mengajar, panggil untuk nasihat pemuda-pemuda, anak-anak buah, anak-anak kampung. Kitab tu comel lo ngajar kampung, orang yang nak nasihat. Masa kampung. Ikut. Lepas tu kitab bagi. Kitab manhaj ahli sunnah, hak tu nak bahas kalau sifat apa nama, ayat mutasyabihat yang dalam Al-Quran dan cara takwinnya, apa pahamnya. Manhaj ahli sunnah. Apa lagi? Irsyadul Jawiyyi, nak faham masalah habis tu. Ha, apa makhluk dia kata gini, apa asal usulnya kunut gini gini, apanya? Bid'ah tu, bid'ah ni. Hadis jariyah ada lah tu. Hadis jariyah tu sebut cara bahasa hadis jariyahnya. Ada tekilah. Ha, beberapa riwayat gena-gena buat mari. Ha, ada lah tu. Ha, dia jago, jago semua. Ha, jago. Kalau usul pula, ha, tahapnya ada asak etika, asak, eh, je nak ni lagi. Eh, ha, itu. Mati manusia yang tinggal jasa tu. Yang tinggal jasa. Ha, habis itu. Kita ngaji cari pula lah. Kalau masa malah macam kita arak, cari kita jauh ya, teh. Tak kriak. Orangnya, kita arak dia yang kriak. Kalau kita masuk lagu, ha, sedap lagi. Kitab manhaj ahli sunnah. Kitab manhaj tu mula-mula notok nama kitab gudang garam. Well, ada apa tu? Natu dia, apa nama, waboseng. Beseng hijau apa ni? Beseng hijau. Waboseng tu, tak lupa tu natu. Tapi dia mati muda, mati dulu. Mati dulu pula iya ni. Dia klik, dia ngaji. Sepanak dapat dia lagi ngaji luar negeri pula. Dia ke mana? Lepas tu dia klik tu dia mana nanti dia lah. Dia nak ganti ayah. Jadi soalan nak talk di dia dah lah. Kalau basing yang sedap. Dia ngajar orang kampung pun yang sedap. Ngajar orang okay lagi dengan orang. Lepas tu ilmu luar pula. Jadi cukup lah dia tu. Dia mana talk dia dah. Basing tu pergi Malaysia. Abang basing tu masuk Malaysia. Buat klik budang garas tau. Cukup ayah. Ayah ni. Kalau buat orang ikan sebeg apa, biasa ya, tapi orang garang kok. Ha. Jadi tahu yo yo kuat isak pokok. Kalau wi hadiah benda lain-lain tu jadi tanda. Wi hadiah rokok tu jadi gemar. Jadi begitu. Kalau kuat itu guru, kita nak kuat nak buat misal tu guru. Tengok ya dia pun isak, Allah taala pun isak. Kenalah misal tu. Tapi we support dia tak apa. We support dia. Cuma pun dia isak tapi dia alim pun kena alim tak lah bagi dia. Ha, ni misal sebelah bagi buat kias sebelah. Ha. Dia we kenal kita ya. Jadi dia tu. Ya dia kata kan. Dia ni kalau dia demen. Kalau aku demen dia kata tanda atau alamat nak cek kata aku sembuh dan aku hengok si ada tu aku boleh isap rokok. Bukan boleh makan asyik. Sebab kalau yo duduk demai tak isap rokok. Tapi dia mula segar mari dia akan isap rokok dulu. Cek kata yo sehat dah. Cek kata yo sehat. Yo kata betul. Tok pakai nak pergi gano ada anak mu tok isap rokok bebas itu tok pakai pun jadi bebas isap rokok. Mamak. Oh jadi kada dia pakai singa hok kayu. Kada dia kau tu. Tok pakai cerita kata tengah berlagu ya bawa tak tu dia cerita. Kata ana. Ayah dia ni kalau yang ngajar tu tengah alai yang kau tu kena menak hari tu kak. Yang isap rokok lah. Ha, nak jadi singa sangat. Dia bagi tiga mata ya tu nak isap rokok. Lepas tu cari saya. Bila dia mengajar lagi sampai tengah alam. Pasal isap rokok tu. Eh, kata pita. Kata pita lah. Dia tak sih buka. Dia nak ubi duk tengok. Dia duk isap rokok. Bung gitu. Dia isap sore dia. Kata pita lewat lah. Bila kata pita. Nampak lah. Dia macam. Patah hari naik lah. Lepas patah hari naik tu nampak biteng. Tak. Bintang pun timbul lah. Bila bulan naik, Minta dia lewat lah punya tidur. Apa pun tu. Apa sih dari yang kamu cerita baca lah. Oh yang ngaji kitab Mahalus Sunnah tu ngaji sudah lah. Ngaji masa tu kebetulan bawa sing sana itu, bawa kulit gara-gara video. Tu. Dia kata, oh muju alhamdulillah, muju lah. Bawa balik betul lah kitab sudah. Dia kata, eh nak tak kita mau kitab apa ni. Tok gudang garam lah. Kampung dia. Masa nak tok kitab nama gudang garam. Gudang garam. Nak tok gudang garam. Dia ada cerita ada kitab belakang dia. Dia kata, ayuh ni sampai nak letak nama kitab ni gudang garam. Tetapi, apa nama? Apa tetapi dapat nasihat daripada apa daripada anak do pusing jadi natu je tu eh ayah tak molek kok tak udah kena dia hot lain macam ayah pun tak juga mati ka ya ada di tu pakai tu macam aje dia macam aje dia perawat dia. Tapi ingat mulut mata sulam ke pun ni. Belak-belak orang duduk lalu tepi wala tu, orang kampung lalu ni tegur belak-belak dia ngajar waktu duduk mata. Mata duduk tepi nong. Nah mata tu duduk gitu ya. Apa yang tak ingat lah apa yang memang apa tu. Kecek pompai ni yang lele duk tegak orang pun je kecek gi boleh tengok ajar orang budak ni. Ya dia biasa. Mahe. Kusuk orang kesok. Tapi tak boleh siapa tahu tu mu jahat dah yo kena check juga lah jangan tengok di kejadian saja tengok di masa yang lalu mari. Untuk semangat kita lah. Dah habis. Maka masuk lagi lah. Segala sifat yang bukan bangsa adanya. Bukan bangsa adanya. Sifat salbiya, sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah pun termasuk. Kerana bukan benda bangsa ada. Benda hak sungguh ya. Dan tak termasuk pula ketiadaan makhluk pada azal. Tak masuk juga. Ketiadaan makhluk pada azal. Apa sini ni? Tulis pula sini. Dan kalau dulu. Betul tak? Dan tak termasuk pula, jadi tak termasuk dalam takrif perkara wajib pula. Begitulah maksudnya. Dan tak termasuk pula, jadi tak termasuk dalam takrif perkara wajib pula. Tak termasuk ketiadaan makhluk pada azan. Sini kena tulis. Kamu tak faham? Tulis dulu, lepas tu nak hurai sikit. Ada? Kata panjang sangat pun tak. Kata panak sangat pun tak. Cari tempat luar-luar sikit boleh. Takut je nak simpan tempat lah. Sepet-sepet lama susah. Dia muka nak pergi kumpul pergi lama. Dia lain lah. Gerano azali ialah masa yang tidak permulaan baginya. Masa yang tidak permulaan baginya. Dan masa yang sebelum timbul makhluk lagi. Maka Allah Ta'ala itu ada pada azali. Tidak permulaan bagi adanya. Tidak permulaan bagi adanya. Maka zatnya qadim. Zatnya qadim. Dan sekiranya makhluk ini ada pada azali. Sekiranya makhluk ini ada pada azali juga, nascaya membawa kepada qadim makhluk ini, membawa kepada qadim makhluk ini serupa dengan Tuhan. Maka qadim makhluk itu, maka qadim makhluk itu termasuk dalam perkara mustahil, termasuk dalam perkara mustahil, maka membawa kepada mustahil ada makhluk pada azal. Maka apabila ada makhluk pada azal itu mustahil, maka apabila ada makhluk pada azal itu mustahil, nascaya tak ada makhluk pada azal itu, tak ada makhluk pada azal itu ialah perkara yang wajib, ialah perkara yang wajib dan mesti. Habis itu. Jadi tak faham molek lagi, tapi faham huraian dulu, tapi dibaca ho dobek tu mungkin eh, insyaallah lah. Masa dia terbagi dua. Ada masa azali dan ada masa imkan. Masa azali masa mana? Masa azali ialah masa yang tak ada humi dan permulaan bagi ada masa tu. Tak ada humi, tak ada permulaan bagi masa tu. Sedia kala, orang kata sedia kala je lah tu, azali. Sedia kala lagi, tak ada humi dan permulaan bagi Adam. Maka pada masa azali, Allah Ta'ala ada pada azali lagi. Tuhan ada pada azali lagi. Maknanya, Allah tu ada, tak ada permulaan, tak ada humi bagi Adam. Kalau ada humi bagi Adam, jadi baru. Berarti Tuhan ada dia tu, tak ada permulaan bagi Adam. Itulah azal. Masa tu tak ada timur makhluk satu pun lagi. Tak ada. Tuhan tak ada apa lagi. Tapi tak sedia kala lagi dah iradat. Menentu sedia dan tahu sedia lagi ilmu. Nak buat tu buat ni pada masa pergi-pergi. Lalu tu mengikut taksih sifat iradat dan semaka dengan ilmu pada azali, Tuhan buat awal-awal makhluk. Awal makhluk tu kilah lah. Tanpa kata tu, tu apa awal makhluk tu buat. Tinggal kata nur Nabi Muhammad. Bersabit dengan satu riwayat Sayyidina Jabir tu, tu awalu ma khalaqallahu nuru nabiyika ya Jabir. Nabi kata awal-awal barang yang Allah Ta'ala menjadikan ialah awal, ialah nur Nabi akau hei Jabir. Sekarang itu tengok berdabit dengan dalil satu lagi, awal-awal yang menjadikan kolam, di kolam patut pergi. Itu macam-macam lah, tak apalah apa pun. Tapi bila timur awal-awal makhluk, bila timur awal makhluk, kita tak dinut Nabi Muhammad lah deh. Pada berlaku atas satu kaun. Bila Allah Ta'ala buat nut Nabi, nut awal makhluk. Buat nut Nabi, timur nut Nabi, masa azali habis. Habis masa azali. Timur satu masa pula dinamakan masa imkan. Masa imkan. Zoh mimka alainu imka, timu masa imka. Ada dah, tadi azali, timu masa imka. Bila timu awal makhluk, timu masa imka. Apa masa imka? Masa yang mungkin dan boleh dah makhluk nak timu lepas pada tu. Ada. benda mungkin tu benda hati boleh masuk imkan tu, benda ada boleh tak ada tu masa tu. Kita nak ada pada masa ni pun boleh, nak ada pada masa nak tak ada pun boleh, dia masuk imkan. Kan tu dah. Nampak? Masuk imkan dah. Berarti Allah Taala pada ada pada masa azali, Tuhan qadim. Kalau kita gi ada pada masa azali, tak boleh dah. Boleh tak kalau kita nak ada pada masa azali? Tak boleh. Sebab kalau kita ada pada masa azali, kita berkodim. Tak ada permulaan bagi ada. Sama-sama kodim dengan Tuhan, berbila kodim pula. Oh, mustahil atau? Itu dia. Berarti ada kita pada masa azali, tak terima pada akal. Mustahil tak ada. Hei. Ada kita pada masa azali, mustahil. Kalau gitu, tak ada kita pada masa azali, wajib, mesti. Tak ada tu mesti. Ada tu, hei. Tak ada tu, ha. Kena tak ada, kena tak ada. Dia ada tak boleh. Kalau ada, kena kodim kita, jadi kodim kita. Kalau tu, tak ada kita pada masa azali tu, wajib. Ada munafin azali, wajibun. Wujuduna fil azali mustahilun. Adamuna fil imkan jaizun. Wujuduna fil imkan jaizun. Nampak tak? Boleh? Tak dok kita tu wajib tak? Pada azali wajib. Tak dok kita tu benda ada tak? Jadi bila kita berlaku dua tauhid ibarat betul-betul, banyak kan orang tak masuk letak dia wajib tu. Tengok ke pika ha. Kali kau. Azali ke? Kerana azali ialah masa yang tidak permulaan baginya. Dan masa yang sebelum tim dan masa yang sebelum timbul makhluk lagi. Maka Allah Ta'ala itu ada pada azali, tidak permulaan bagi adanya. Maka zatnya qadim. Dan sekiranya makhluk ini ada pada azali juga, nescaya membawa kepada qadim makhluk itu serupa dengan Tuhan. Maka qadim makhluk itu termasuk dalam perkara mustahil, maka membawa kepada mustahil ada makhluk pada azali. Maka apabila ada makhluk, maka apabila ada makhluk pada azali itu mustahil. Nescaya tak ada makhluk pada azali itu. Ialah perkara wajib dan mesti. Yang wajib lah. Ya, perkara yang wajib dan mesti. Itu baca. Walah, rojok-rojok hotel tu, hotel tu rojok-rojok tengok. Hurai betul makhluk pada azan tu. Jadi nak yang tak termasuk kali tu. Masuk azali. Lepas tu masa tu lagi macam mana? Masa muhaqqaq, masa muqaddar. Masa tu, masa azali tu masa muqaddar je. Masa kira-kira je. Kerana bukan masa sungguh lagi. Kalau kira masa mula daripada ada matahari, masa tu Tuhan pun tak nak buat lagi matahari. Kira-kira Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ni hari semana? Ni hari apa kita nak pilih ni? Oh, kata baru nak buat matahari ya, macam tu. Oh, kira ni hari di mana? Kira-kira kata kalau banding dengan masa lo ni tu ni hari. Ni hari lamanya. Ha, tu dah. Kuasa ke dia buat sekali tu? Boleh. Ha, mati macam yang tanya hari lalu. Tak boleh ke buat kali tu? Boleh. Tapi Nahjah akan menjadikan hikmat juga. Buat mula ni, benda ni mulai hal ni. Satu daripada hikmatnya, kita nak buat apa pun jangan gaduh. Ada tertib, ada susun ni. Tuhan nak puan nak buat sekali tu pun boleh. Semua jadi semua. Tapi waktu hari tu, buat dengan hari ni. Semua nak menjadikan hikmat. Habis. Dah. Ha, maka membawa kepada muskil dan rusak kalau gitu. Ha, apa? Maka apa maka? Jadi tulis itu maka. Maka apabila semua perkara tersebut, maka apabila semua perkara tersebut tidak masuk dalam takrif. Maka apabila semua perkara tersebut tidak masuk dalam ta'rif perkara wajib, maka membawa kepada muskil. Maka membawa kepada muskil pada ta'rif ulama itu. Membawa kepada muskil pada ta'rif ulama itu dan jadi rusak, dan jadi rusak takrif tersebut, dan jadi rusak takrif tersebut. Dan jika diiktikad semacam itu, dan jika diiktikad semacam itu, nascaya jadi rusak pula iktikad. Nascaya jadi rusak pula iktikad. Ha, dia membawa kalau rusak tu rusak dua. Rusak takrif tu sada. Rusak pegengai pula kalau turut dalam itu. Kalau kita pegengai turut tu. Pegengai turut tu jadi rusak pula. Tak itu. Ha, tu. Hei, tak ada kita pada azali. Tu tak ada wajib ni. Ha, lihat lah. Boleh. InsyaAllah. Membawa kepada rusak. Kalau itu ulama, tugas ulamanya kena terai. Bila timu muskilah, wajib kena terang. Hamba pun menerangkan lah. Hamba menerangkan. Hamba ni siapa? Syekh Abdul Qadir tadi tu. Bin Wangah tu. Ayah dia. Dia suka biar anak-anak murid yang panggil ayah. Ayah pada panggil bambu. Sebab dia rasa dekat sikit. Kita rasa rapat. Ayo. Banyak nak. Ayo. Ayo dia. Tapi kalau sama-sama sahaja ni panggil Tok Dei. Tok Dei. Tok Muka. Tok Dei sikit. Nama-nama Tok Muka. Apa Tok Dei? Tok hamba menerangkan. Ha ni. Yang terang adalah adalah lafaz adamu tu. Ha tu nak terang esok tu. Adalah lafaz adamuhu. Lafaz adamuhu pada takrif itu. Adamu pada takrif itu, takrif benda wajib tu. Takrif benda wajib itu. Benda wajib orang ulama bawa mari tu. Al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu tu. Lafaz adamuhu itu adalah lafaz adamuhu pada takrif itu jaga molek apa adu di takrif tu telah menjaga ulama dengan makna intiba'uhu telah menjaga ulama-ulama usuluddin juga jaga ulama datang takrif tu tapi ulama juga telah jaga takrif tu jaga menjaga oleh ulama dengan makna intiba'uhu apa sini tulis itu makna intiba'u yakni adamuhu itu adamuhu itu dijagakan dijagakan dengan makna intifa'uhu yakni adamuhu itu dijagakan dengan makna intifa'uhu maka kalau kita ngajak umum barang hipo betul adamuhu itu ay intifa'uhu lah hanya gitu. Apa tu dah? Apa intifa'u? Intaba yang tapi intifa' tu apa? Artinya, arti intifa' tu ternafinya nyo nyo nyo nyo sekejap mana? Bar perkara mula mala yutasawwaru gini gini betul ternafinya tu gini buat gini hal tu betul ternafi jat ni kenapa pula? Boleh pula usup malam ni kan banyak boleh. Ha. Ikan baru ke? Tak sok dah, tak sakut dah tu dah. Artinya ternafinya nyo perkara tu tulis situ. Maksudnya wajib ialah perkara yang tidak dibenarkan pada pikiran akal bahawa ternafinya dan tidak sungguhnya habis itu ternafinya dan tidak sungguhnya nah suruh jaga orang ulama jaga siap. Kalau kita hok mari lagu ni, kena jaga pula. Kita hok kata mala yutasawwaru fil aqli adamu ai nafyu. Nafyu. Kalau mari nafyu pun kena takwil lagi lagi. Nafyu ai intifa'u. Nafyu di mana intifa? Jika kita pakai sore, adamu ai intifa'u. Dalam koridor tu kan. Masuk ke dah? Wal wajibu apa? Oh, dia ingat eh. Pantai tu. Al-wajibu. Al-wajibu. Ma. Satu lagi. Di. Aku di. Apa nama? Apa nama tak ingat? Malam yuk balik. Lilik tipa. Apa ni? Tak ingat. Dia waktu baik-baik sore. Fal wajibun akli yuma lam yakbali liling tifa liling tifa fizatihi fabtahili jadi Allah insyaAllah baik Alhamdulillah jazakallah khair fal wajibul akli yuma lam yakbali lilintifa fi zati fa lilintifa fi zatihi fa tahili ah sudah lah tu waktu sore dalam mata itu mata kau juga bagi syarat dia sore benda wajib, barang yang tak terima intifak. Intifak. Fizati lah, fizati. Tilik pada zatnya. Tak apa lagi tengok sana. Tengok. Waktu mustahil saya ada waktu isu lalu, waktu tak dengar. Lepas tu, wal mustahil, wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dzatihi tsubuta. Itu lah. Apa ya? Asyik. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dzatihi tsubuta. Apa tak ada lagi macamnya? Eh? Dibdul awali. Nailah. Wajib wal mustahil kullu ma lam yaqbali fi dzatihi thubut ad-didd al-awwal yadid dengar okey patu wa kullu amri qabilin lil ittifaq apa nama lepas tu saya gili hak tu harf eh kullu amri qabilin lil ittifaq ada wal thubut fi dzati apa nama ja'izun bila bila khifah. Ingat-ingat ya, semanggu minta tak ngapa dah. Tak ngapa jauh haro ya saya tu. Ngapa jauh haro. Saya tahu hei. Lepas tu, kalau dah tu kau tu kena pengajar tu lelah dah itu. Kalau nak mari, mari. Kalau nak mari, pakai sedap. Ayo segama-gama sikit. Ingat, tiga tu kalau kita tak ingat semua pun, mereka syahit-syahit pun tu ingat pun lah. Kuih-kuihnya tiga tu. Wajib, boleh buat tubik eh. Tengok sikit, jangan lain sikit dah. Dari waktu baik patah tu nampak tu guru kita ni jadi amati benar lah, bak ni. Haa tu lah. Masalah pengajar ke nyuh pun kena waktu baik patah je nyuh. Hatik sikit-sikit walaupun tak ingat habis pun kena waktu baik juga. Oh, gemarkan orang ngaji. Gemar orang ngaji. Cuma tu, waktu sore. Sore. Apa kena acara romo. Ha ha tak apa. Itu. Ulama jaga dengan makna intifa' unggu. Ha intifa' artinya ternafinyo nyo perkara tu atau tidak nyo perkara tu atau nyo atau ternafi. Lah mana tu lah? Ternafi atau tidak. Maksudnya ternafi ni dak. Ternafi lemah jadi dak lemah. Ternafi binasa jadi dak binasa. Ha gitu eh. Dok ataupun tak supaya tak dan dok tu satu lah. Tak dok. Okey tak dok, tak. Pastu dok. Tak dengan dok tu satu lah. Maksud tu lah. Ada pun tak dok, maksud lain. Pastu tiada. Tak apa apa. Ha begitu. Ulang jaga situ dah. Jaga kata tak dok. Intifak. Ha kalau itu tukar semula lah. Benda wajib ialah perkara yang tak dibenar pada akal kata tidak. Kata ternafi dan tidak. Ha, kalau itu nampak nak masuk habis. Muka tidak ni tidak. Tidak sungguh. Ya tu dah. Bila kata tidak. Hak amrul etibari pun masuk. Hak wujudi pun masuk. Mula-mula. Kalau begitu. Lala. Kalau begitu. Betul lah kita pita maksud tu. Kalau begitu, jadi apabila sudah dijaga dengan mana intifak unhu, itu kalau begitu. Jadi apabila sudah dijaga dengan makna intifak unhu, kalau begitu, bila sudah dijaga dengan mana intifak unhu tu, dah begitu ke? Betul lah kita pita maksud dulu. Pita maksud lagu mana? Bahwasanya wajib pada akal itu ialah barang yang tentu sungguh nyo barang tu. Kita pita dulu kan? Ingat dulu. Betul mana? Betul di rengkah dulu tu. Rengkasan, lepas rengkasan dulu tu. Wajib ialah perkara yang apa? Tidak dibenar, apa nama? Kita kata wajib pada akal itu ialah barang yang tentu sungguhnya tu pitah. Adapun kalau turun betul-betul kena wajib ialah perkara yang tidak dibenar pada fikir akal, tidaknya tak sungguh dia tu tak timo. Tak sungguh tu tak timo, tak timo kata tak sungguh. Pahenyo mesti sungguh, tentu sungguh. Ha tu tu pita. Maka tentulah sungguh, kata dah. Barang yang tentu sungguhnyo. Aku kau tinggi ni, kau pernah kira ni. Tunggu-tunggu, insya-Allah. Boleh. Boleh. Nanti tu. Hello ni. Ada bila kata barang yang tentu sungguh, tak ada kita pada masa azali, masuk tak? Masuk, kerana tak ada kita pada masa azali wajib, tapi benar sungguh. Mengambil tempat bagi jiran masa tak? Masuk. Walaupun cuma kadar, tapi benar sungguh. Nampak tak? Nah, wajib itu sungguh. Nah, aku nampak lah tu. Dua. Kerana apabila tidak dibenarkan, ini apa ilah pada betul lah hari ini. Betul lah kita pita tu. Kerana boleh kata betul kalau kita pita. Kerana apabila tidak dibenarkan tenabinya, maka tentulah sungguhnya. Maka aduh, kerana apabila tidak dibenarkan, tidak diterimakan pada akal, bila akal kita tak membenar, tak terima, kata ternafinya, ternafi ke mana pasal ni? Ternafi, yang ni? Tidak, apa? Tidak, nyo. Nyo lah barang tu lah. Kerana apabila tidak dibenarkan ternafinya, yakni, tu lagi, yakni, apabila akal, nak hurai ya tu, nak hurai ya tu. Yakni, apabila akal tidak terima, pada pihak tidak terima bahawa tidak sungguh. Itu habis. Bila akal tak terima kata tak sungguh. Lek tak sungguh tu tak terima. Berarti terima lek mana? Eh? Sungguh. Bila tak sungguh tu tak terima, berarti mesti kena sungguh. Bila sungguh tu tak terima, berarti mesti kena. Ini boleh pusing-pusing otak. Pusing otak bidah. Bila tak terima sungguh tu, berartinya mesti kena. Tak terima sungguh, berarti mesti kena. Tak terima sungguh, tak terima dia sungguh tu, berarti mesti kena. Tak sungguh lah. Dia mungkin cek sungguh. Kalau tak timo lek ado tu barulah tak ado. Mesti tak ado. Ha kalau tu ado nak tak ado, tidak tu. Talabul ilmi ni, talabul ilmi syadid. Syadid tu mengaji tu susah. Nak boleh mengaji sini tu susah dah. Wahid zuhu asyaddu min talabi. Ingat tu lebih susah daripada ngaji lagi. Main ngaji sama-sama berapa lebih ni. Ingat apa ke? Tak ingat tu. Wahid dua asyadu min talabi. Lepas tu wal amalu bihi asyadu min hibzi. Dapat beramal dengannya, dapat ingat tu sadar. Dapat royak, dapat kecek, dapat deriti tu pula. Lebih susah daripada ingat lagi. Kerana ingat tapi tak dapat amal lagi. Wassalamatu minhu asyaddu min al-amali bih lagi. Tak selamat daripadanya, lebih susah daripada beramal lagi. Buat main ngaji ni satu. Kalau kita ngaji pergi Mesir, pergi Mesir 5,000 orang. Masalah belajar Azhar 5,000 orang. Nak boleh mari ke Mesir tu susah dah. Ramai mana nak mari tapi tak boleh mari. Kalau mari mari tu susah dah. Tapi nak boleh ingat hok duk ngaji tu susah pada pada ngaji lagi. Kok lima tu, ha, boleh kata ingat 2005. Tengok lagi tak ingat. Tengok lagi, ingat 2005. Pada 2005 tu, nak boleh beramal dengan apa, ingat tu pulak tu. Susah pada tu lagi. Ha, 2005 beramalnya 1002. Dah, dah. amalan tu betul kau betul suku lagi selamat kedok lagi dengan amalan kau buat tu. Tu yang terima kedok lagi betul dengan cara kau terima lagi tu. Susah tu berarti dah 5,000 tak kita dekat dalam 7,800 tu. Ngaji nahu, susah dah ngaji nahu. Orang yang ngaji ilmu nahu tu susah dah. Tapi nak ingat kaedah tu susah lagi. Ingat kaedah dah, nak boleh baca tu orang kaedah tu pula susah lagi. Baca mengikut kaedah tu. Baca tu susah dah, betul pula kaedah tu. Kadang-kadang baca tapi tak kena pula eh. Dia susah pada tu. Wah kena lah. Aku senar tu, aku senar. Lepas tu nah, masuk lagi sikit. Yang ngajun aku senar, tapi wajah tak aku senar tak apa. Teguh, buang walet, kalau wajah dah. Kalau aku senar tak apa, aku pahamnya lalu. Kalau aku senar, sekampung pulak. Aku senar. Ada iklan-iklan tu dengan kalau wajah tak kata juga lah. Lepas setong, setong. Lepas setong, setong. Lepas setong, setong. Tak apa-apa, 40 minit, 50 minit dong. Apa-apa, 2-3 riang dah hari. Aku senang, tapi ngaji aku dah dapat senang, aku senang. Kalau teguh gitu tu. Pelak ke? Oh ya, tulis selalu dah kita omong banyak tu. Tengok tengok banyak ke tua, tengok orang tua tu hidup lah. Tengok oh ye, tadi kau pak dengan sawi-sawi tu. Ada lah, ada. Kalau tak boleh kau so pada dah sehari, sebenarnya ya. Tua lah. Kalau tengok juga, ngaji dulu pada nanti tua alim walaik pun kena tengok dulu. Daluk taruh. Tipung, daluk taruh. Aku tak jauh tak tengok lagi ni, duduk ngaji. Aku nak pergi tengok rumah. Nanti ni. Simu. Simu. Tengok ni, dia alim dah. Letih dah. Masa nak itu kali, masa nak lupa kriak. Boleh baca aku kitab-kitab semua boleh baca lah. Aku dengan Tuhan, ya Allah aku denganmu dah hari ni. Tak saya manusia tahu. Lepas dia aku nak taubat dah, ya Allah aku tak saya dah. Aku duduk tak lama. Tengok apa macam nak tengok. Biar habis sibu tak apa lepas pada kita sudah berjalan. Bokeh pada masa tu, tengok kita pun jadi lah. Aku ini sebagai aktiba. Dan hati kita pun betul pula. Caranya. Tu. Kalau tahu Pasalnya kata kerana apabila tidak dibenar kata Nabi maka tentulah sungguhnya maka betullah misan katanya. Maka tentulah sungguhnya sungguh perkara itu. Maka betullah misal mereka itu. Mereka itu ulama usuluddin tu. Betullah misalnya. Misal dengan apa? Misal dengan mengambil lapang bagi jirim tu lah. Tu misal dengan mengambil lapang. Yang ambil tempat kosong bagi jirim. Bertepat langsung. Mengambil lapang yang bertepat bagi jirim. Ini kan? Mengambil lapang, ambil tempat kosong, jadi bertempat bagi jirim. Ulama misalkan benda wajib misalnya ambil tempat bagi jirim. Maka betul lah, moga apa? Moga ambil tempat tu benda sungguh. Tak ada berkena dah. Benda wajib, benda tentu sungguh. Ambil tempat, tentu sungguh. Kalau itu, masuk tu, kena dah lah. Tak ada benda wajib orang ulama tu. Bila kita takbir, kau makin tibak tu. Hei dah masuk, boleh mengenai tu. Dan masuklah di dalam jumlah wajib itu sifat nafsiyah Allah Ta'ala. Termasuklah taklah. Masuklah dalam jumlah wajib. Wajib pada akal tu. Termasuk sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni ada berapa? Satu je. Mana? Wujud. Sifat wujud. Sifat nafsiyah. Ngaji usul lagi. Ngaji. Minta ngaji dengan abis-abis. Dek-dek tu kalau wasal tak boleh. Minta ngaji dengan abis-abis. Ngaji dah. Tak ngaji dengan dia. Minta ngaji. Dia baca kita asal dikot weh. Kamu macam sebab kau yang mudah-mudah tu. Untuk nak faham sama apa yang jangan helok duduk jelah ya, tak reti gitu. Ha dah. Tok ngaji dengan dia. apa pun bila dia minta pun boleh baca. Sebab tak pandai ilmu kita tu tak boleh duk duk masuk lagi. Tu luar jauh dan hok ni hok melolos sekali patut kita kita amati ya. Adik bau-bau bokeh dah. Hok bau-bau naik tu pakai wajib lalu dah. Wajib kena pegang asal tikok. Kena ikuti hok tu. Wajib tak apa. Patu wajib tak. Dua orang tak ada. Jaga bertanya. Tiga orang lagi fix tak apa masalah. Gagal lah. Yang lepas Allah dia duk dalam hal dia mengang-mengang istihajah wah istihajah wah. Susuk dia mengang gitu. Biar gi dulu. Patu tah nak gi mana. Tak apa pun dia atikok dia asah dia tu dah kuat dah. Jadi insya-Allah tu boleh buat ah. Ya Allah dulu. Habis. Ayah kata dan masuklah dalam jumlah wajib itu sifat nafsiyah Allah Ta'ala. Sifat wujud pun masuk. Engkau ada ni bukan benda ada. Ada ni ada tak? Ada tak ada? Ada pun tak ada. Allah tu ada tapi ada Allah tu tak ada. Hebat kita ni lah. Yang ada kampung tu mesti lu lah. Nama dia punya apa ni untuk hari ni. Atau Allah tak tahu pula ni. Orang kat mana ni. Padahal aku wakil je lagu tu. Tu ilmu ilmiah lagu tu. Allah tu ada. Zat Allah tu ada. Tapi ada Allah tu ada dah. Tak ada. Ada tu bukan benda ada. Ada tu semua ya. Kalian ada dah. Ada. Ada je di mana. Tu bertunjuk ada tu. Tunjuk kena ada tu. Gerti je kata ada. Tunjuk tak kena ada. Gerti. Wujud tu maksudnya. Rektibari. Dan nafsi bagi bagi benda. Itu Allah ada ada Allah tu tak ada. Beli. Macam apa? Apa lo ni? Kamu dah udah. Semua betul. Mulai kita nak ngaji baru tu apa? Tuhan ada. Ada Tuhan tak ada. Ada Tuhan tu tak ada. Oh, ada. Ada Tuhan tak ada. Ada tu tak ada. Tuhan ada. Ada Tuhan. Tak ada. Ada Tuhan tu sifat ada tu tak ada. Orang masuk dalam benda tak ada. Tapi reti saja. Tak ada. Mana pada kau? Ada sifat nafsi apa? Reti ya. Reti. Tengok orang reti ke tak ada. Ada tak ada lah ni. Nampak putih. Kita yang satu sifat orang nampak. Tapi ada tu mesti. Selama tua dia cokoh situ. Ada pun ada. Ada pun sabit situ. Dan salbiahnya. Salbiah bagi Allah Ta'ala. Atau pada sifat nafsiah ni tu. Sifat salbiah pun termasuk kata. Sifat salbiah dalam jumlah benda wajib. Kita boleh jalan hari kan. Dan maknawiyahnya, maknawiyah Allah Ta'ala. Hani nafsiyah maknawiyah ni maksudnya sebagainya lah ni. Sebagainya, sebagai salbiah ni. Nampak dah? Kita kata ni. Dan maknawiyahnya, maknawiyah Allah Ta'ala. Apa tu? Maknawiyah. Seperti kaunuhu, kodiran, kaunuhu dia. Gini. Allah Ta'ala ada kudrat. Bila ada sifat kudrat, hasil satu sifat lagi iaitu keadaan Tuhan yang kuasa. Keadaan Tuhan yang kuasa tu duk mana? Ketah. Ada sifat putih. Putih ni ketah tu ada lah untuk kita nampak. Putih ada tak? Ada sebab? Sebab? Sebab kita nampak dia. Nampak dengan pelihat. Bila ketah tu bersifat dengan putih, hasil satu sifat lagi mengikut Abu Mansur Maturidi. Hasil satu sifat lagi keadaan ketah yang putih. Bila ketah tu bersifat dengan putih, ketah pun ada sifat keadaannya yang putih. Keadaannya yang putih ni mana keadaannya yang putih? Reti je. Ya. Reti dia nampak ada putih di ketah tu, reti tentang keadaan dia yang putih. Tak apalah kalau ngaji kau nuru. Kau nuru. Situ Hatam Imam Syari kata, tak nampak. Cuba ini han-han gitu. Kau nuru tu kena ke diri ada tu dah. Ada putih di ketah tu dah. sifat suku dah, kau dah sifat asing dah. Dia kena kena ada tu dah. Maksud dia boleh tiba-tiba juga lah benda ni. Tak apa, tak apa. Dan ketiadaan makhluk pada azali. Ketiadaan makhluk pada azali pun masuk adik. Kerana tak ada kita pada azali tu, mesti je ya. Tapi masuk dia benda wajib. Haa, sampai situ. Ada apa dulu? Dah. Apa? 92 je. Sikit lagi. Nampak sikit lagi, tersing duduk depan tu. Tu dia. Ok tu baru kena kecil tu, Okstar. Okstar, tersing duduk depan lah. Timbo dah. Timbo dah. Pam ni tu, pam ni tak ada sewe. Tak ada sewe. Dah nak beli apa. Ya kata lagi. Dan ulama berkata pula, ulama kata pula, lalu ada satu, tak ada yang lain. Ini senil lalu dah. Tak ada yang lain. Tengok ulama kata, al-wajibu tu ma la yaqbalu limtifa'a. Supaya syaitan dia tak ni. Al-wajibu ma la yaqbalu, ma la yaqbalu al-limtifa'a. Tu. Artinya, arti kata al-wajibu tu lah. Al-wajibu yang wajib. Jadi bermula perkara yang wajib pada akal itu. Al-wajib tu pun akhlal lah, bin akli lah. Dalam dadi tu, dalam khadiyah tu sore. Al-wajibul akliyu lalu dah pakai sore. Al-wajibul akliyu lam yakbali dilling tifa fizatihi fattahiri. Artinya bermula yang wajib pada akad itu ialah barang yang tidak menerima ia barang tadi. Perkara yang tidak terima ia, tak terima aling tifa, akan ternafi. Tak terima ternafi. Apa ternafi? Tak ni? Tidak. Tidak. Barang yang tidak terima ia akan tidak sungguh. Benda yang tak terima, tak sungguh. Faham tak? Tak sungguh tu tak terima. Maknanya? Terima pun sungguh. Mesti sungguh. Tak sungguh tu tak terima. Lek tak sungguh tu. Sebelah sungguh tu tak terima. Berarti sebelah, sebelah tak sungguh tu tak terima. Lepas tu, sebelah sungguh, mesti. Sebelah sungguh tu tak terima. Sebelah tak sungguh tu tak terima. Sebelah tak sungguh tak terima. Berarti sebelah sungguh, mesti. Ini belah-belah aja ni. Belah tu belah ni. Suara. Ada? Ngena. Abang-abang nak akan biar tak leh yang palo tajek. Ya dah. Ini musuh je duk ajar tajek kat fikir kita. Tajek kepala kita. Susun orang akan biar tak leh. Malah kita akan biar ya, tajek tu apa. Yang kena dengan palo. Tajek oleh palo yo. Ulama kata gitu. Barang yang tidak menerima ia akan ternafi, yang akan tidak, akan tak sungguh tu. Ini paling senang, paling sore lalu deh, paling sore. Dengan tak nanti kira akan. Kok tu, masya Allah, masya Allah. Paling sore lagi, paling kita apa ada sebut? Paling sore lagi. Kita buat kira macam lah. Barang yang wajib pada akal itu apa? Ma la yakbalu al-intifak lalu dah. Al-wajibu ma la yakbalu al-intifak. Itu tak boleh gitu. Hak ni terlebih tak ada ni terlebih orang panggil apa nama tak terlebih aksor wa autah tu dari kita hudi tu hudi cukup karena apa you tak kena kai-kai dengan akar tak apa nanti mula-mula barang yang wajib itu ialah barang yang tidak menerima ia barang tak menerima akan ternapi tak terima dok benda yang tak terima dok benda tak terima dok bahannya benda tentu sungguh tak terima dok ayalah benda yang tak terima dok boleh sekue-kue kalau ngaji habis kita ni tak reti pos sekarang pun reti tak reti bagi benda wajib kita haram. Benda wajib benda tentu sungguh tak terima kata dok. Mustahil benda tentu dok tak terima kata sungguh. Benda haram benda boleh dok boleh sungguh. Tak salah lah. Apa dah? Ingat waktu mulut. Ingat mulut. Dok ngaji itu ingat ni ingat mulut. Benda wajib benda tentu sungguh tak terima kata dok. Tak ada bahaya lagi tapi ingat lah. Lepas tu mari fikir ingat. Oh, macam apa? Redok jalan. Dua ke jagung. Jagung ke jalan tu. Jagung ke jalan tu. Wajib benda tentu sungguh tak terima kata dok. Wajib benda tentu sungguh tak terima kata dok. Benda mustahil benda tentu dok. Tak terima kata sungguh. Waktu buat yati tu kak. Yati waktu buat aku tengok mengajar gampang-gampang tu. Kurang-kurang lagi tu. Pasti jadi mudah. Orang kampung pun ingat mulut baik tu. Pasti mikir. Yang mudah jadi mudah. Wajib benda tentu sungguh tak terima kata tak. Boleh benda mustahil benda tentu tak terima kata sungguh. Boleh. Benda haram benda terima tak benda terima sungguh. Boleh sungguh boleh tak. Apa? Kau manusia yang kena hok dia pula lah. Manusia yang kena hok dia pula. Habis. Ada? Maka ulama kata lagu tu. Barang yang tidak terima akan ternapi akan dok. Tak terima tu dengan tak nanti kira akal. Dengan tak nanti kira akal tulis betul tak nanti kira akal. Yakni dengan tidak nanti akal menghukumkan kerana sebelum Allah Ta'ala menjadikan akal maka perkara itu sudah tidak terima dah sudah terima sudah mesti sungguh pakai itulah perkara itu sudah mesti sungguh bukan baru mesti sungguh setelah ada akal. Tengok kalau ibarat kita kalau tak ada senang lo. Wajib apa? Kalau gitu kita kata ada Allah wajib tak? Wajib. Apa wajib? Benda yang tak terima tak terima dok. Kudrat wajib tak? Wajib. Kerana kudrat benda yang tak terima dok. Tak terima tak sungguh. Kudrat benda tentu sungguh. Tak terima tak sungguh. Pak bila dah? Azali lagi dah. Pak akal tak ada lagi hukum kalau akal lagu mana? Tak nak kira nanti akal hukum tak apa. Benda ni tak terima dah dulu lagi dah. Kita kira-kira lagi lah. Tapi belum ada akal. Benda tak terima dah. Nah, itu dah. Ah, kalau ulama lagu itu seneng tak nanti. Ibarat lagu ni lebih itu lagi. Apalah supaya ya kalau kira akal pun kira orang-orang tak nak fikir dak akal. Gitu ya. Dengan tak nanti kira akal. Tak apalah walau lagu mana pun maka betul pintas nyo nyo nyo nyo nyo nyo. Nyo tak ame. Nyo nyo. Maka betul pintasnya. Betul pintasnya. Nyo nyo nyo kenalkan bagai yang itu semua. Maka betul pintasnya. Kalau sekali lagi nyo tu kena nyo hotel tak ada air tak ada isi tu. Maka betul pintasnya kenalkan bagi kenokan hok ayat dia maksudnya kenok ke kalau orang kita kenokan kita dia kenokan maksudnya kenok ke gapo ni kenok ke benda ni kenok ke atau kenokan ni itu kalau kecak lagu ni kenok ke apa kenok ke apa kenokan tu tu kenokan tu ah betul dah kena ke ha gitu maka betul pitahnya kena ke barang yang tentu sungguhlah ha tu mana itu kira apa pitahnya dulu maka betul pitahnya ha kena betul pitah bukan betul dengan mana salah tu dak betul pitah dia kecek kampung tu bila tak ada lagu tu betul pitah tu eh. Betul pitah tu. Bagi kapur gajak eh. Tapi betul tu tu eh. Betul tu. Kalau mu mari lagu ni. Apa betul tu? Betul tu tu. Betul tu tu kira ke tempat. Bayar eh. Bukan betul kan dengan makna sepuh otak ni. Hak dulu. Kenapa tak? Kalau kita kata pak kalau munduk betul tu betul ni kira dak tu betul kak lah betul kak asal tanya duk tempat tu pak tempat ni siapa nak dak kalau munduk betul tu kalau munduk betul tu hidup tu ha tu hal tu dah tu betul yang mana tempat kita. Kalau itu, ayah dia kata, ulama kata, al-wajibu ma la yakbalu liktifak. Artinya, yang wajib pada akad itu, barang yang tidak menerima, ia akan tenapi. Itu terjemah je baru, tak pitah lagi. Tak pitah maksud lagi. Apa betul pitahnya, nak musik lagu mana? Ya. Betul pitah dia tu. Ni, betul terjemah je baru, lepas tu betul pitah. Apa ya? Itu tak tu. Tak apa serang apa tu. Tak apa tu. Maka bila terjemah lagu supoh dulu. Wajib barang yang tidak diterima pada akan kata tidaknya. Pitahnya barang yang mesti sungguh. Pitah. Itu betul pitah tu. Betul terjemah barang yang tak terima pada akal kata tidak. Betul terjemah betul pitahnya. Tak ni betul terjemah tu duduk situ. Betul lek pitah ni pula. Barang yang tentu sungguh. Ha tu pitah. Awak ni terjemah awak ni. Betul terjemah dianya. Ha tu faham betul tu dah. Yang eh wala kita ni. Betul lah pintas. Mungkin tak nak pintas ni mula lagi. Tak boleh baru ni. Tak boleh baru. Baiklah. Maka dia kata, barang yang wajib, barang yang tak timo ternapi. Pitahnya, betul pitahnya. Nyonya ni kena ke? Al-wajibu malai balu tu. Ha tu. Betul tak boleh tu. Pitah marah tu. Betul pitahnya, kena ke barang yang tentu sungguh tu dah lah. Moga wajib barang yang tak terima dak. Pi Ceritanya barang yang tentu sungguh kena kau tudah ha. Hei dah. Ha tu. Allah Allah Allah. Tak apa dah, tak apa dah. Ha ni kau tiga empat hari tak payah lah. Jaga-jaga. Ingat. Jaga-jaga nah. Lapama tu eh. Lapama tu. Duk ngaji-ngaji nahu nang ngaji ngaji usuluddin temu mala atau mala mama lapama tu ingat oleh boleh kita pasang makna Melayu pasang apa pasang pakai guno Allah pasir nak pasir mana kampung Allah pasang bukan pasang pelita tu. Pasang enggak pasang pintu. Dia bukan pasang pasir. Eh nak pasir mana po? Kecik aku tu dah, aku tua. Nak guna mana? Nak pakai mana po? Boleh kita pakai makna Melayu dengan barang. Apa boleh? Ma tu barang. Boleh. Atau perkara pun boleh. Atau benda melikut ah, nak bopo. Ingat oleh dia kena kau tu lah. Maka bila temu barang, bertemu ma ikut kita tak. Ma barang, perkara, benda. Ha, boleh buat tiga lah luar apa. Tak boleh, nak buat kebun lah. Ha, barang. Ma. Benda lah sebenarnya, benda. Ataupun perkara, kalau barang rumah kita ada barang. Apa yang benarnya? Barang tu kena ke benda? Kalau barang kali jumpa kali je pula kena ke apa? Dia kata, hey, pergi barang kali ya? Dah ok gitu? Barang kali ya? Dia kata, hey, kalau barang kali ya? Dia kata tu, barang kali beli adi gitu. Bagai atau perkara atau benda. Kalau begitu, begitu banyak eh. Kalau begitu, wajib pada akar itu ialah asalkan. Gerti asalkan. Asalkan, asake. Gerti asal dah. Asake. Asake. Ha, asal macam waktu manusia pun asal gerti dah kan. Kita katanya no. Eh. Suruh so, kira banyak ke? Asal ke orang ya bakal masuk. Asal ke jatuh ya. Masuk. Kira yang eh. Asal ke jatuh ya. Asal ke. Asal ke tu. Berarti asal ke. Eh? Suruh so, kira asal ke ada duit ya. Gih. Asal ke. Tu. Ada tak? Berarti asal ke tu. Asal ke tu kata apa? Asalkan atau apa? Asalkan kau? Asalkan. Ha. Allah. Kalau gitu wajib pada akar ni dah. Ialah asalkan perkara yang tentu sungguh je. Tak apa dah. Ha, tu. Bila kata gitu termasuk katik benda tentu ada. Asalkan perkara yang tentu sungguh je. Ila akhiri. Ha, tu. Kalau gitu wajib pada akad itu ialah asalkan perkara yang tentu sungguh jua. Tu. Ila akhiri. Dengan tak nanti ada dirinya, tak nanti tak mesti ada dirinya, diri perkara tu. Kalau ada pun maka dia juga. Kalau ada pun ada diri pun, kalau ada dirinya pun kek ada pun dengan mana amma tu dah. Kalau ada pun, kalau ada dirinya pun, maka dia juga, yakni wajib pada akal juga. Heh. Lagu mana? Kudrat. Sifat kudrat masuk dalam sifat ma'ani. Kek ada. Ada. benda ada ni, wujud dia ada. Kalau kita ngaji sifat ma'ani, sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati ta'ala. Semua sifat ma'ani sifat yang bahasa ada dirinya, ada diri. Maknanya kita dapat kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kanak dan nyatakan zat, kita boleh nampak sifat tu. Dalam kitab ulama kan, walau kasyafna annal hijab la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, pada syurga esok ni, kalau Ta'ala nyatakan zat, dia bagi kita tengok, kita akan nampak sifat tu. Dan kemana hakikat, wallahu alam, tak ada siapa dia kena hakikatkan zat dan sifat malaikat Allah. Kau buat takrih, takrih tu takrih dengan cara rasmi ya. Takrih sifat Allah Ta'ala, takrih bil rasmi semua. Tak ada takrih bil haddi. Tak ada bil haddi. Kerana tak ada siapa dia kena hakikat sifat yang sebenar-benar malaikat Allah. Lain orang kita kena hakikatkan hayawan, insan yang mana hayawan lunatik. Kau tu takrih bil haddi yang lagi. Maka kudrat tu, kudrat tu ada. Ada pun kidam. Kidam tadi sifat salbiah ada tak? Sedia tu ada tak? Ada. Ada. Tapi sungguh ya. Sungguh ya. Okay, ada dah. Okay. Kudrat benda ada. Kidam benda sungguh. Tapi yang ni lupa, bila benda tu benda ada, yang lazim sungguh adik. Bila ada yang lazim sungguh ni, nampak tak? Bila kita kata pisau tu hijau, hijau tu ada tak? Ada. Sungguh tak hijau? Sungguh. Bila benda tu ada, benda tu sungguh. Tapi pisau bulat, bulat ada tak? Tak ada, tapi sungguh tak? Sungguh. Ya, tu dah. Bila benda tu ada, benda tu sungguh hati. Lazim sungguh hati. Tapi bila benda tu sungguh, tak lazim ada. Tak mesti ada. Bila kita kata, benda wajib ialah benda yang tentu sungguh. Yang masuk hak ni. Yang masuk hak. Hak ni. Kerana hak ni bersungguh. Ya tak? Hak ni bersungguh. Kita nak. Kalau kita kata, benda wajib benda tentu ada. Yang masuk hak ni. Ya. Masuk pun tak ya. Tidak tak masuk. Kerana bukan tentu ada yang tentu sungguh. Tapi bila kita kata benda wajib, benda yang tentu sungguh, kidam pun termasuk dan kudrat pun termasuk. Kerana kudrat pun tentu sungguh. Dan lagi pula tentu ada. Nampak dah? Amal tu. Nak baca lagi. Yang kata enak. Kalau begitu, wajib pada akal tu ialah, asalkan perkara yang tentu sungguh, ya tak apa dah. Wajib pada akal tu. Ialah akhir ya. Dengan tak nanti ada dirinya, diri perkara tak mesti kena ada. Wajib pada akal tu asal ke benda sungguh pada dah. Pak kalau ada lagi nanti, kau tak apa. Kalau ada pun, maka dia juga. Kata dah. Kalau ada pun, kalau ada dirinya, sebab benda ni pun, maka dia lah juga. Maksud dah lewat, wajib pada akal juga. Faham dah? InsyaAllah. Sing kata bunga dah tu. Ulama berkata pula, fal fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Sebelum nak naik mustahil, pergi tengok oleh hak wajib hak lepas pun klik baca rumah. Tengok tengok buat faham eh. Oleh. Sebelum nak naik hak mustahil. Insya-Allah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Salih ali. Jawi pula. Lumi lumi. Apakah perbezaan di antara sifat 20 dan Asmaul Husna? Apakah perbezaan di antara sifat 20 dan Asmaul Husna? Beza lagu mana? Ha? So. Yang kedua, apa dalil Allah itu ada sebelum adanya alam ini? Ha, tak ni masalah dah. Ambil hal tak ni main. Yang ketiga, apa beza azali dan qadim? Ha, soalan yang ketiga ni tak sejawab lagi adalah kitab ni. Kitab ni nak sembuh depan lagi. Qadim azali, maksudnya akan bahas. Tak apa, kalau kita tak wayak pun, tak usah kidah ni. Tak, benda yang tak segera jawab apa. Apakah perbezaan di antara sifat 20 dan Asmaul Husna? Eh? Sifat nama Tuhan yang ke 99 kita dah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Beza eh lagu mana sifat 20 dengan asmaul husna? Tak beza. Tak beza tapi beza. Tak beza betul mana? Tak beza betul sama-sama sifat Allah. Asmaul husna sifat Allah dah tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Tafakir. Sifat Allah dah. Tapi dalam Asma'ul Husna banyak-banyak tu, dia terbagi dua sifat. Ada sifatul zat dan sifatul af'an. Dalam tu. Apa sifatul af'an? Sifat perbuatan. Al-Mu'id yang memuliakan. Al-Muzil yang menghinakan. Ya tu, tuhai tu. Apa lagi? As-Salam. Baiklah. Ha, sifat perbuatan, sifatul af'an. Allah Ta'ala yang apa lagi? Yang memberi nikmat. Nah, yang memberi nikmat, yang Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Ha, tu sifatul af'an laka tu. Maka Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita tapi tak beri rezeki kepada dia tu. Hari ni tu hawil, esok tu hadawi. Razzaq tu Razzaq. Maka sifatul af'an bukan si kodim. Sifat Al-Quran tu baru. Sifat Al-Quran tu masuk dalam benda baru. Berharap lah. Lagu mana? Tengok Tuhan murid. Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala kesia belah. Tuhan kesia belah ke dia ni. Tapi tak kesia belah ke dia ni. Hari ni Tuhan kesia belah. Allah Ta'ala tak kesia belah kepada kita. Alhamdulillah. Hari ni. Tapi esok Tuhan kesia belah kepada kita pula. Bukan sentiasa. Ya ada. Berharap. Dulu belum kita ada Tuhan kesialah lagi kita. Tak lagi. Tapi bila kita ada, hayo kesialah kita. Berarti sifat dia baru. Adapun sifat zat, hak tu qadim. Qadim. Nah, itu dah. Asmaul Husna dah. Patut ulama buat sifat 20 ni lah ke mana? Ulama buat sifat 20. Hipung segala Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Lepas tu cek ambil sifat yang jadi lak, jadi pokok asah bagi segala sifat mari. Nak royak kata, semua sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis tak lari tubik daripada 20 sifat ni. Tak masuk ke sifat ni, dia akan masuk ke sifat ni. Sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya yang membuat baik. Yang membuat baik. Apa ada setengah ulama kata Rahman dengan mana? Kandak nak buat baik. Maka kandak yang klik kepada sifat iradah. Iradah. Apa tak? Al-Malik yang memilik. Masuk dari sifat apa? Kudrat. Baik tak? As-Salam al-Mu'min Mu'min Jabbar Mutakabbir Al-Khaliq masuk dalam kudrat. Bila ada sifat kudrat, dia boleh membuat tu benda ni, menyadikan benda tu benda ni. Khaliq masuk dalam sifat apa? Kudrat. Al-Qudus As-Salam Al-Khaliq. Lepas tu apa lagi? Dia kena tarik lagu. Kau ingat lah. Kalau orang ni tak ingat. Yaman huwa lah apa. Tu asabu syakud apa semua ni masuk dalam sifat tu dah. Kita tengok dalam al-kubra al-yaqiniyah hak Imam Syekh Said Ramadan Al-Buti tu. Syekh faham lah. Masuk Allah sebab apa? Di semua tu asas tu masuk dalam tu dah. Masuk dalam dalam 20 sifat tu. Ulama cek bih. Tak lari pada sifat hak ulama tak. Berarti bila kita ngaji hak ni, sebab apa? Sebab kalau wajib pergi ngaji habis ya, letih. Tak akan habis nama tu yang banyak. Hari-hari kena ngaji hak tu. Lepas tu nak buat sakat teh wajib untuk mukallah lagu mana? Ha, mengaji hak ni. Kerana hak ni sebagai asal dan pokok segala sifat-sifat Allah Ta'ala dah. Maka bila sudah ngaji hak ni, melengkapi dan sebagainya hak ni. Hak ni pun kita nak ngaji juga. Cuma bila ngaji hak ni sebagai asal dan wajib atau mukallah untuk nak mengaji. Ha, ngaji hak ni lepas tuntut teh. Ngaji hak ni lepas tuntut teh 20 tu. Nampak tu dah? Maka lari pada tu dah. Al-Qudrat, Qudrat tu, Qadir tu dah. Nampak tak? Qadir. Iradat, ilmu. Apa nama? Ilmu ni nama tu herak. An ada dah kalau tak mari. Maka tak beza lah antara sifat 20. Cuma beza betul kata dipetik keluar menjadi asah sebagai tunye bagi segala sifat tu. Sebab tu mengatau Nabi tak ngaji sifat 20 ni. Lepas tanya dulu, apa arti sifat 20 tu? Wujud, kidam. Ha, tu, tapi tingkaian lagi kodim tu. Ha, tu. Bako apa semua tu? Al-Baqi. Ada. Soalnya tu dah. Apa dalil Allah itu ada sebelum ada malam ini? Apa dalil Allah ada? Alam ini dalil kata Allah ada. Tapi sebelum ada alam ini mana dalil kata Tuhan ada? Ha, tu dia tanya. Jawab kena. Jawab kena. Kita ikut sungai dah. Kita jalan ikut sungai. Lepas tu nampak orang duk. Duk teh buka. Teh buka ke sungai. Oh, dia pun duk teh buka, duk teh tahu gitu. Tu dalil kata ada. Ada ike ni. Ha. Demo duk saya tahu tu dalil kata ada ike. Maka bila tak ada orang teh tu boleh buat dalil dak kata tak ada ike. Tak leh. Ha dak. Kita masuk lalu ke kedai. Nampak orang duduk penuh lah kedai. Dalil kata kedai aku. Buka. Aku. Itulah kalau kata orang duduk kedai apa lah. Dalil kata kedai buka ni. Tapi dah lalu pula. Nampak tak ada sahabat. Boleh jadi dalil kata kata kedai tak buka. Tak boleh. Maka alam ini dalil kata Tuhan ada. Tapi kalau tak ada alam ini, boleh kata orang kata Tuhan tak ada? Alih. Ha tu. Apabila apa nak kita tahu? Bila ada dal, bila ada dalun, ada madelun. Tapi bila ada bila tak ada dalun, tak mesti kata tak ada madelun. Ada asap naik atau langit. Cik kata di bawah tu ada api. Tapi bila hari tu tak ada asap, boleh hukum tak kata tak ada api bawah tu? Hai. Tak leh. Kau jawab lagu mana? Halo. Dalih. Ha. Alam ini dalih kata tu ada. Lepas tu, bila tak ada alam ini, mana dalih kata tu ada? Kita kira papi ya duk kira tu kau tu kalau satu mana duk kira tu kau tu kau tak ada alam tu munggu orang kira pun yuk alam dah Tak dia kata ada hantu. Kau jadi kira tu kau tu. Ada duk kira tu kau tak ada alam ni. Hantu tu bukan alam misalnya. Padahal alam tu masuk dah tu pun. Duk kira tu kau tu. Tak ada alam tu bukan dalil kata Allah dah. Tapi payah kau mengguh tu tak ni tu. Puyuk alam kau. Haa tu. Kira. Tapi ingat saat ni tu. Bila tak ada dah. Bila ada dah. Pihak kata ada medelun. Tapi bila tak ada dalun. Tak mesti tak ada medelun. Tak lazim kata tak ada medelun. Dia ada medelun. Cuma kita, dia tak ada lagi. Ha, tu. Sebab tu ulama kita, ulama tauhid, ulama kita, orang biasa ni. Kita ambil dunia, ambil alam, buat dalil kata Tuhan ada. Padahal, ha, ulama tasawuf, ha, arifin billah, dia mau ambil Allah, dalil kata ada alam. Jadi kot tu kot. Dia tak ambil alam tu dalil kata ada Allah dah. Ambil Allah tu jadi dalil kata ada alam. Jawab gitu. Untuk apa beza azali dan qadim nanti dari kita insyaAllah. Kita ni ada. Atau pergi baca boleh-boleh boleh. Ha, awak tanya tu. Pergi baca dalil tu. Ada beza sikit. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا